Nah, di zaman jahiliyah, di dalam sebelum Islam, memang wanita dianggap seperti barang, barang dagangan, barang warisan. Bahkan, na'udzubillah, mereka seperti warisan yang diwariskan kepada anaknya. Istrinya, bapak itu diwariskan kepada anak. Dan ketika mereka sedang haid, maka mereka dikurung seperti binatang, hanya diberi makan, diberi minum, tapi gak bisa kemana-mana. Dalam keadaan sengsara dia dikurung sampai sekian hari setelah selesai. Maka dia disuruh untuk melempar ba'ratan, bahwa itu kotoran unta yang kering, sambil mengucapkan pergilah kotoran, baru dianggap bersih kembali. Ikhwan fillah na'azakumullah, tidak demikian di zaman Islam. Di zaman Islam wanita sangat penting, bahkan dalam urusan pahala dan dosa sama dengan kaum laki-laki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله سبحانه وتعالى من يذكر لما يأتيني semuanya Allah sebutkan dengan dua, muslimin dan juga muslimat, yang laki-laki dan yang perempuan, wal mu'minin dan juga mu'minat, laki-laki dan perempuan, yang qanitin, yang taat, laki-laki maupun perempuan, yang jujur, laki-laki maupun perempuan, yang bersedekah, laki-laki maupun perempuan, yang sabar, laki-laki maupun perempuan, yang khusyuk, yang berpuasa, laki-laki dan perempuan, yang menjaga kehormatannya, laki-laki maupun perempuan, yang selalu ingat Allah, adz-dzakirin Allah, wadz-dzakirat, yang laki-laki maupun yang perempuan. Ini menunjukkan barakallahu fiikum, amal saleh yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sama-sama diberi ampunan, sama-sama diberi pahala. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah persiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Barakallahu fiikum, sehingga kaum muslimat, laki-laki maupun perempuan, Allah Subhanahu wa taala jika memutuskan keputusan harus diterima. Wajib diucapkan kalimat sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Allah berfirman, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kata Allah, tidaklah ada bagi mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan kalau sudah ada qadallahu wa rasuluhu amran. Kalau sudah ada keputusan dari Allah dan Rasulnya, maka tidak ada bagi mereka khiyaratu min amrihim. Enggak ada bagi mereka pilihan lain kecuali harus menerima. Tidak ada pilihan lain, maknanya adalah wajib menerima. Maka dalam hal ini barakallahu fikum, para wanita sama dengan laki-laki tanggung jawabnya di hadapan Allah, wajib mengesakan Allah, beribadah kepada Allah, dan mengikuti sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah, mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan mengikuti prinsip manhaj para salafus saleh. Ini atas seluruh kaum muslimin dan juga kaum muslimat, kaum mukminin dan juga kaum mukminat. Ikhwanibdina azakumullah wa akhawati billah. Memang tidak sama antara laki-laki dengan wanita. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan laisa dzakaru kal unsa. Memang laki-laki tidak sama dengan wanita. Dan karena Allah tahu dan maha tahu perbedaan laki-laki dengan wanita, maka Allah berikan bebannya juga berbeda sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hamba-hambanya, tidak memberikan perintah-perintah tanggung jawab kepada hambanya illa wus'aha, kecuali sekesanggupannya. Yang Allah perintahkan jadi pemimpin, jadi imam di rumah tangga, jadi imam pemimpin di negara ataupun yang lainnya, laki-laki. Itu syarat pertama. Allah katakan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahu 'ala ba'd wa bima anfaqu. Bahwasanya laki-laki kata Allah tidak sama dengan wanita. Kemudian Allah katakan di sini ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Karena apa yang Allah lebihkan dari wanita? Penciptaannya, khilqahnya berbeda. Khilqah, bukan khuluqah. Khuluqah itu perangai, kalau khilqah itu bentuknya. Bentuknya sudah berbeda. Laki-laki lebih kuat, lebih besar, lebih tabah, lebih kokoh. Wanita berbeda dengan laki-laki. Memiliki kelemahan dalam bidang fisik. Tetapi mereka memiliki kelembutan yang lebih daripada laki-laki. Keumuman. Maka ikhwan ibn a'azakna wa akhawatifillah, Allah SWT menentukan laki-laki yang memimpin di rumah tangga. Ar-rijal qawwamun 'ala nisa. Dan bahkan juga imam di sebuah negeri. Kata Allah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma yuflihu qawmun walau amrahum umrah. Nggak akan baik satu kaum yang dipimpin oleh perempuan. Karena memang bukan tempatnya. Bukan silukohnya. Yang khas, yang khusus, yang pas untuk jadi seorang pemimpin adalah laki-laki. Tetapi para wanita memiliki peranan lain. Yang ini akan kita bahas. Yang tidak kalah pentingnya. Karena saking pentingnya, berkata seorang penyair, al-ummu madrasatun. Idza a'adatta, a'adatta jilan, thayyibal a'raq. Yang maknanya, ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Kalau kau persiapkan ibu dari anak-anak kalian dengan baik, niscaya akan muncul generasi yang baik pula. Akan muncul generasi yang baik pula. Sebuah generasi. Mereka jadi baik karena ibu-ibu di rumahnya. Karena sekolahan pertamanya. Ya Qadirin A'azakumullah. Ada, ini berdasarkan pengalaman yang terjadi, seorang anak dipondokkan di sebuah pondok, dikeluarkan, saking nakal, pindah ke pondok lain, dikeluarkan juga, saking nakal, pindah ke pondok lain, dikeluarkan juga. Orang tuanya berpikir, ini Kami ingin anak saya jadi baik, kok malah dikeluarkan. Gimana ini? Ikhwan bin A'azakullah, jawabannya adalah seperti jawabannya para ulama, seperti Imam Tawri dan lainnya. Yang mengatakan bahwa didik anak kalian 30 tahun sebelum menerima ilmu. Apa ilmu bukan pendidikan? Beda. Pendidikan itu pembiasaan dimulai sejak lahir. Masa ketika dipondokkan sudah baik. Jujur, gak akal. Sehingga tidak terima. Masya Allah. Tetapi kalau pembiasaan di rumahnya, salah. Dibebaskan sebebas-bebasnya, giliran sudah besar, dipondokkan. Apa jadi? Dia biasa bebas, biasa liar. Tidak terbiasa dengan akhlak yang baik. Ikhwan fillah rahimakumullah, berarti ada dua. Pendidikan dan pembiasaan atau ta'lim. Pendidikan dan ta'lim. Yang sering diterjemahkan dengan terbiah wa ta'lim. Terbiah itu pendidikan. Ta'lim itu pengajaran. Pendidikan dan pengajaran. Pengajaran itu hanya memberikan kepada mereka pengetahuan yang tadinya belum tahu jadi tahu. Yang tadinya tidak ngerti jadi ngerti. Yang tadinya tidak hafal jadi hafal. Itu namanya pengajaran. Diajar. Tetapi kalau pendidikan, itu pembiasaan. Sehingga biasakan anak itu jadi anak yang berakhlak mulia sejak di rumah. Itu peranan ibu. Mengapa saya tidak bilang bapak? Karena bapak itu sebenarnya tanggung jawab. Tetapi anak-anak itu akan lebih banyak bersama ibunya daripada sama bapaknya. Mengapa demikian? Karena biasanya yang namanya bapak itu memiliki tugas mencari ma'isyah, keluar ke sana kemari, maka anak itu ditimang, digendong oleh ibunya. Sejak masih bayi di pangkuannya, sampai belajar jalan, sampai apa yang didengar adalah ucapan ibunya. Apa yang biasa dia tahu? Yang dia lihat dari ibunya. Barakallahu fiikum. Ini peranan pertama dari para ringkas dulu nanti kita akan rincikan. Peranan kedua, bahwa wanita itu, barakallahu fiikum, pengaruhnya sangat besar pada sebuah bangsa dan negara, pada sebuah masyarakat. Mengapa demikian? Disebutkan barakallahu fiikum dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah rahimahullah dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda dari Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, inna dunya hulwatun khadirah. Dunia itu hijau dan indah, manis dan indah, hijau. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha. Dan Allah menjadikan kalian pengatur di dalamnya. Fa yanzur kaifa ta'malun. Kemudian Allah melihat bagaimana kalian beramal, bagaimana kalian berbuat di dunia ini. Wattaqun dunya. Wattaqun nisa. Kainah mula jadikan dengannya. Kata Nabi Rasulullah Sallam, bahwa dunia dijadikan manis, hijau, indah. Dan kemudian Allah jadikan kalian untuk hidup di dunia ini yang hijau dan indah itu. Dan kemudian Allah lihat bagaimana kalian beramal. Kemudian kata Nabi, wattaqun dunya. Wattaqun nisa, hati-hatilah dari dunia dan hati-hatilah dari wanita, dari keindahan wanita. Bisa jadi fitnah. Sebagaimana dunia jadi fitnah, wanita juga bisa jadi fitnah, karena wanita bagian dari dunia. Wa inna awwala fitnati Bani Israel kana fi nisa. Karena sesungguhnya awal fitnah bagi Bani Israel itu pada para wanitanya. wanitanya rusak, pemuda-pemudanya ikut rusak. Pemuda-pemudanya rusak, maka sebentar kemudian mereka yang muda-muda ini, yang remaja-remaja ini, jadi para orang tua. Maka hancur negeri. Kenapa? Karena diawali dengan rusaknya para awal pertama fitnah dari Israel, kadat finisa. Binasanya Bani Israel, kadat finisa. Dan syaitan, disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang juga sahih, idza kharajat wanita, kalau keluar rumahnya, istasrafaha syaitan. Orang wanita, kalau keluar dari rumahnya, istasrafaha syaitan, syaitan gembira. Dan kemudian mulai mengikuti di belakangnya. Mengindahkan cara jalannya, mengindahkan cara lengkok-lengkoknya, mengindahkan berpakaiannya, dibisikkan kepadanya untuk begini dan begitu. Alhamdulillah. Untuk apa? Syaitan menginginkan agar kaum laki-laki di jalan sana tergoda, terganggu, terfitnah dengan wanita ini. Sehingga kemudian aku membandingkan antara dua golongan. Golongan pertama, golongan yang digambarkan oleh Nabi Rasulullah yang nanti akan datang. Silfani. Min ahlin nar. Lam arahuma. Dua golongan dari penduduk neraka yang aku belum melihatnya. Berarti nanti akan muncul. Di zaman Nabi belum terlihat. Yang pertama, rijalun ma'ahum siyam. Yang tribuna bihan nas. Pertama, kaum laki-laki yang membawa cemeti, pecut, yang mencabuk manusia, pemimpin diktator. Ka'adna bil bakar, cemeti seperti ekor sapi. Yang tribuna bihan nas, tetapi dipakai untuk memukul manusia. Yang kedua, ini berkaitan dengan pembahasan kita yang kedua. Nisa'un. Kasiatun aliyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna di'adzimatin tukhtil ma'ilat. Yang kedua, nisa'un kasiatun aliyat. Wanita-wanita yang pakai pakaian tetapi seperti telanjang. Ma'ilatun mumilat, miring dan memiring-miringkan. Melenggokkan badannya, menyesatkan orang lain. Ruhusuhunna kasmi matin bukti ma'il. Kepalanya seperti punuk unta yang miring. Jadi rambutnya disanggul. Dibesarkan, digulung di atas kepalanya. Seperti punuk unta yang miring. Apa kelanjutan hadisnya? La yadkhulna jannata wa la yajidna rihaha. Tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Bandingkan golongan ini dengan golongan yang Allah katakan dengan waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarruj al-jahiliyyatil ula. Tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna, dan jangan tabarruj seperti tabarruj jahiliyyah ula, seperti tabarruj jahiliyyah dulu. Disuruh di rumah-rumahnya. Jangan tabarruj. Makna tabarruj adalah berhias. Menghiasi dirinya dengan berbagai macam perhiasan-perhiasan. Seperti menjajakan kue. Na'udzubillah min dzalik. Itu apa maknanya? Yang ini orang-orang beriman. Istri-istri Nabi. Dan juga para sahabiah. Dan para pengikutnya dari kalangan mukminah. Sepanjang masa sampai hari ini. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuruh untuk tetap di rumahnya. Jangan tabarruj. Itu satu. Kedua, disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Siapa yang disuruh? Rasulullah. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Perintahkanlah pada istri-istrimu. Perintahkanlah kepada anak-anak perempuanmu. Dan perintahkan kepada nisa'il mu'minin, kepada wanita mu'minin, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Ini barakallahu fikum, jangan dikira bahwa itu tidak berperan penting. Kalau masyarakat berhijab, masyarakat wanitanya menjaga dirinya, tidak banyak keliaran-keliaran di luar, tidak banyak mereka mejen-mejen di luar, tabarruj. Niscaya, kalau laki-lakinya akan jadi orang-orang yang hebat, orang-orang istimewa. Tapi sebaliknya, kalau mereka, na'udzubillah, berkeliaran dengan mutabarrijan, berkeliaran dengan tanpa hijab, bahkan berhias, bahkan mejen, bahkan mereka iklankan di semua media. Inilah saya. Dia cantiknya saya. Na'udzubillah. Apa kau sudah jual diri? Jangan seperti itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Niscaya masyarakat akan rusak. Terjadi berbagai macam kehancuran-kehancuran. Mengapa demikian? Akan terjadi perselingkuhan, akan terjadi fitnah, akan terjadi perzinahan, akan terjadi segala macam kemaksiatan-kemaksiatan yang berujung pada segala perkara yang dosa. Pada segala perkara yang dosa. Karena ketika bertikai masalah wanita, mereka bisa saling bunuh. Bisa saling menumpahkan darah. Apa tidak terjadi itu? Yang berzina kemudian membuang anak bayinya. Yang berzina kemudian membunuh pasangan perempuannya, memotong-motongnya, dan dibuangnya ke sungai. Yang kemudian datang suaminya, membunuh laki-laki tadi. Dan berbagai macam kehancuran. Kalau tidak terjadi apa yang sudah Allah larang tadi, tetap di rumah kalian, jangan banyak. Kedua, jangan tabarruj jahiliyah. Ketiga, berhijablah kalau terpaksa keluar dengan hijab yang syar'i. Hijab yang syar'i yang disebutkan tadi, yudnina alaihinna min janabihinna, mereka tutupkan seluruh tubuhnya, kainnya. Kata Ibn Abbas, seluruh tubuhnya kecuali matanya. Kata Ibn Mas'ud, radhiyallahu ta'ala, kecuali sebelah matanya saja, ngintip begitu. Yang kedua, faddah. Faddah maknanya besar, gombrang, tidak membentuk tubuhnya. Yang ketiga, tidak tipis, tembus pandang. Yang keempat, tidak mencolok warnanya, hiasannya. Kalau mencolok warnanya dan hiasannya, itu fitnah juga. Bagus sekali jilbabnya. Yang kemudian a'udzukum Allah. Kemudian muncul orang-orang yang mengajarkan jilbab yang paling cantik. Ya, jilbab yang paling cantik. Jilbab itu supaya tidak cantik. Supaya tidak jadi fitnah. Ini barakallahu fikum. Jangan sampai salah kaprah. Sudah memakai hijab jilbab yang besar, masya Allah, masih kemudian diberi pita ini, diberi pita itu, diberi segala macam warna-warni, diberi perkara-perkara yang membuat orang menengok. Yulaf itu nabar. Membuat orang menengok kepadanya, melihat yang tadinya acuh, begitu melihat gemerlap, belok. Melihat siapa dia. Itu luarnya. Bagaimana kira-kira dalamnya? Jangan-jangan ini wanita cantik sekali. Kalau kemudian anak-anak muda yang gak punya ilmu, kemudian menarik jilbabnya agar terbuka, pengen lihat, dia salah. Tetapi yang mengiming-iming tadi juga ikut salah, ikut andil. Kamu gak tahu ini jalannya kayak apa. Seakan-akan begitu. Seakan-akan menantang. Kalian gak mau tahu ini apa yang di dalamnya. Itu mendengarkan sebuah akhwatibillah. Maka peranan wanita barakallahu fikum dalam membentuk sebuah generasi itu dari dua sisi. Sisi pertama pendidikannya, mereka yang akan mendidik di rumahnya sebelum orang lain, sebelum masuk ke SD, sebelum masuk ke TK, itu ibunya sudah berperan. Baru kalau itu. Kedua, ketika mereka terdidik di luar, tidak ada wanita-wanita yang berhijab atau sedikit. Jarang terjadi. Maka itu dunia akan aman. Tenteram. Maka mereka terdidik dengan pendidikan yang baik. Barakallahu fiikum. Syaitan sebagaimana Allah khabarkan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf. Ya Bani Adam, la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyurihuma sawatihima innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Kata Allah, wahai turunan Adam, kalian semua, kita manusia turunan Adam, la yaftinannakum syaitan, jangan kalian sampai terfitnah dengan syaitan. Jangan sampai terbawa ke langkah-langkah syaitan. Dialah yang dulu menyebabkan keluarnya bapak ibu kalian, Adam dan Hawa, dari jannah. Yanzi'anhuma libasahuma, yang melepas pakaian keduanya. Sehingga terlihat sawatihima, terlihat auratnya. Itu siapa yang menyebabkan? Syaitan. Maka kalian, kita semua yang diberi kabar oleh Allah bahwa dulu bapak ibu kita Adam dan Hawa dikodak oleh syaitan sehingga dikeluarkan dari jannah dan dilepas pakaiannya. Fatafiqa yaqsifani min waraqil jannah, maka dia berupaya untuk mencari daun-daun untuk menutupi aibnya, kemaluannya, sawatnya, auratnya. Siapa yang kurang ajar? Syaitan. Ataupun Adam dan Hawa diterima taubatnya oleh Allah ketika mereka bertaubat dengan Rabbana wa zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Sudah Allah terima ampunannya, doanya, istighfarnya, Allah terima. Tetapi barakallahu fikum, pelajarannya kita ambil. Maksudnya pelajaran bagaimana syaitan menggoda manusia. Maka kita jangan ikut mereka. Buka dikit aja, ikut dibuka. Dulu ada ketua menyesal mengikuti syaitan. Ikhwan bin a'azakumullah. Kata Allah, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan melihat kalian dari sisi yang kalian tidak bisa lihat mereka. Inna ja'alna syayatina awliya' lilladzina la yu'minun. Allah jadikan setan-setan itu sebagai wali-wali, pembela-pembela orang-orang yang tidak beriman. Tetapi bagi kita orang yang beriman, musuh. Allah sebut dengan musuh beberapa kali dalam Al-Quran. Aduun lakum, kata Allah, musuh bagi kalian. Kadang-kadang disebutkan aduun mubin. La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan itu musuh yang nyata. Rasulullah SAW menggambarkan, wanita kalau sudah keluar rumah, sebagaimana disebutkan juga dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, innal mar'ata tuqbil fi surati syaitan wa tudbir fi surati syaitan. Fa'in absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa'inna dhalika yaruddu ma fi nafsih. Sesungguhnya wanita ketika datang bentuknya seperti bentuk syaitan, ketika berpaling bentuknya seperti bentuk syaitan, maka jika kalian melihat, salah seorang kalian melihat wanita, maka datangilah istri-istri kalian agar hilang apa yang ada pada diri kalian. Innal mar'ata tuqbil fi surati syaitan wa tuqbil fi surati syaitan. Apa maknanya? Kata An-Nawawi rahimahullah menjelaskan makna ini, qala ulama, makna al-isyarat ilal hawa. Maknanya adalah bahwa hadis ini mengisyaratkan tentang hawa. Orang ini melihat wanita ajam di luar sana, syaitan mengindahkannya lebih dari aslinya. Mengindahkannya lebih dari yang sebenarnya. Berarti apa yang dia lihat bukan hakikat. Tetapi apa yang dia lihat bisikan syaitan. Lihat betapa indahnya ininya, betapa indahnya itunya, dan seterusnya. Sehingga Sehingga yang dia lihat aslinya adalah gambaran dari syaitan. Ala surat di syaitan. Sehingga dikatakan wanita tadi, ala surat di syaitan, karena syaitan yang mengindahkannya di hadapan mata-mata laki-laki. Maka ini jadi fitnah. Balam dikatakan wad du'a ilal fitnah, dan juga mengajak pada fitnah. Lama ja'allahullahu ta'ala binufusir rijal, karena Allah sudah jadikan di jiwa-jiwa manusia. Apa kata Allah? Zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal bahin dan seterusnya. Allah telah mengindahkan bagi kaum laki-laki syahwatnya kepada wanita. Tentunya sebaliknya juga sama, para wanita juga diberi oleh Allah Ta'ala syahwat terhadap laki-laki. Maka di sini barakallahu fikum, makna kalimat tadi kata An-Nawawi rahimahullahu Ta'ala, ketika seseorang melihat, hendaklah palingkan pandangannya. Fa'innalah kal'ula walisat nakat janian, sesungguhnya bagimu yang pertama dan haram bagimu yang kedua. Artinya sudah qadar Allah, tidak sengaja kamu lihat, jangan diteruskan. Barakallahu fikum, kalau engkau terus yataladdad biha, kata Nawawi, ataladdad biha, wa binadarihinna, menikmatinya dan kemudian merasa lezat dengan, maka engkau ini melihat syaitan. Dan apa yang kalian bentuk, lihat bentuknya adalah bentuk syaitan. Ikhwan bin a'azzakumullah. Sehingga sekian banyak terjadi. Orang yang berzina, setelah berzina, dia memukul pelaku tersebut dengan habis-habisan. Mengapa? Dia sudah pakai, kemudian dia pukuli. Setelah dia menunaikan hajatnya, dia sadar, ternyata orang itu jahat banget. Budaknya tebal banget, dan seterusnya. Merasa, saya ini kenapa kok sama orang begini ya? Ini barakallahu fikum, mereka yang sudah taubat menceritakan. Na'udzubillah, penyesalan yang sangat jijiknya, bukan main. Barakallahu fikum, kita kembali kepada pembahasan. Bahwa wanita ini memiliki peranan yang penting dalam membentuk sebuah generasi. Sehingga dikatakan tadi, bahwa al-ummu madrasatun, ibu itu adalah sekolah pertamanya. Itu satu sisi. Yang kedua, sisi lainnya, bahwa mereka akan menjadikan baik atau tidak baik masyarakat di sekitarnya dengan peranan dia. Apakah mereka para wanitanya benar-benar berhijab dan jarang keluar kecuali hajat yang masa. Atau alhamdulillah, mereka-mereka yang masyarakatnya mutabar rijal. Bandingkan antara keduanya. Di mana lebih banyak terjadi kemaksiatan, di mana yang lebih rusak akhlaknya, akan bisa dibandingkan antara dua masyarakat tadi. Barakallahu fikum. Qala, termasuk barakallahu fikum, fitnah dari wanita adalah harum-haruman minyak wangi. Mungkin dia berhijab, tertutup semuanya, masya Allah, tapi harumnya tercium. Ini juga dilarang keras oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Idza ista'taratil mar'atu famarrat 'ala qaum liyajidu rihaha fa hiya kadha wa kadha." Jika seorang wanita memakai wewangian, kemudian melewati kaum laki-laki, sengaja supaya tercium harumnya, sengaja agar mereka mendapatkan wanginya. Wahia kada wa kada, maka dia begini dan begitu. Sampai perawinya tidak tega menyebut. Hanya menyebut begini dan begitu, kemudian ditanya apa? Kau dan sedih. Ucapan yang sangat siap. Allah syedida. Ucapan yang sangat mengerikan. Maka wanita itu berarti begini dan begitu. Di dalam riwayat lain disebutkan dengan jelas kalimatnya. Fahiyah zaniyah. Fahiyah zaniyah. Maka dia pelaku. Dia pelaku. Karena sengaja-sengaja memakai wewangian agar tercium baunya dan sengaja-sengaja melewati kaum laki-laki. Dia tahu akan melewati laki-laki. Dia memakai wewangian agar tercium para laki-laki tersebut. Fahiyah kada wa kada. Ikhwan bin a'azzakumullah. Hadis ini hasan barakallahu fiikum. Yang juga diriwayatkan dalam sahih Al-Musnad oleh Syekh Bukhari rahimahullah ta'ala. Maka, ini terjadi cerita yang sengaja. Kalian supaya jangan terjadi ketidaksengajaan. Supaya jangan sampai terjadi ketidaksengajaan. Kata Nabi, idza syahidat ihdahunna al-isya, fala tatayyabat tilka al-laila. Kalau ada rencana, hadir di waktu isya, jadi sholat isya di masjid, maka malam itu jangan pakai wangi apapun. Takutnya masih sisa ketika waktu isya. Takutnya masih tersisa ketika waktu isya tidak sengaja. Siapa yang akan menghadiri sholat isya, maka pada malam itu, kata Nabi, fala tatayyabah, jangan memakai wewangian apapun tilkal laila, di malam itu. Kalau sudah kadung gimana? Kalau sudah ada paket, jangan hadir salat isya. Itu hadis berikutnya. Kalau tadi saya Muslim, disebutkan hadis berikutnya, inna mamra'at ayyumam ra'atun asalban bukhuran fala tajhad ma'anal isya al-akhir. Wanita manapun, kata Nabi, yang sudah terkena bukhuran, bukhur, itu adalah wangian yang biasa dipakai oleh wanita dalam bentuk asap. Ya, ini gahru dibakar atau sejenis gahru dan sebagainya dibakar. Nanti asapnya dimasukkan ke tubuhnya supaya kulitnya semua wangi. Dan itu biasa mereka lakukan untuk suaminya. Sehingga biasanya dilakukan untuk suaminya sebagai khidmat kepada suaminya, dan itu mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia berkhidmat kepada suaminya. Tetapi kalau sudah demikian keadaannya, ya mohon maaf, jangan ke masjid. Jangan kamu ke masjid salat isya bersama kami, kata Nabi. Ayyumam ra'atin asabat bukhuran, wanita manapun yang sudah terkena wangian, tentunya masuk dalam bakhur juga semua bentuk wangi. Fala tashhad ma'ana al-isya, maka jangan kalian menyaksikan bersama kami salat isya. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan semua ini agar para wanita salihah mukminah, dan mereka adalah orang-orang yang hafizan, yang menjaga dirinya, terhormat. Dan juga agar kaum laki-laki tidak terfitnah. Maka yang berikutnya adalah dilarang pula ikhtilat, bercampur baur laki-laki dengan perempuan. Dalam satu ruangan, dalam satu tempat. Sehingga barakallahu fikum, sholat pun wanita yang paling belakang, dan yang paling belakang lebih afdal. Kalau laki-laki, sahabat yang pertama yang paling afdal. Bahkan, barakallahu fikum, boleh kita berebut untuk mengambil sahabat yang pertama. Bersegera untuk mengambil sahabat yang pertama. Tetapi bagi para wanita, sahabat yang terbelakang lebih afdal. Dan belum selesai. Di rumahnya, lebih bagus lagi. Dan di kamar khususnya lebih bagus lagi. Kamar khusus ini disebutkan di dalam sejarah bahwa rumah-rumah kaum muslimin dulu itu walaupun pakai tanah ada tingkatnya di atas. Dan biasanya khusus perawan pijitan, wanita dipijit di sana. Nah kalau dia di ruang khususnya itu sholat itu di atas. Barakallahu fiikum. Mengapa? Padahal masjid. Nabi melarang kita untuk melaksanakan masjid. La tamna'u ila Allah masajid Allah. Jangan larang wanita-wanita Allah, hamba-hamba Allah yang wanita untuk pergi ke masjid. Tetapi rumah mereka lebih afdal buat mereka. Tidak boleh dilarang, tetapi rumah mereka lebih afdal. Barakallahu fikum. Yang dikhawatirkan adalah ketika bercampurnya, bertemunya laki-laki dan perempuan. Walaupun mereka pakai hijab. Walaupun mereka pakai hijab. Terlihat tidak orang-orang pakai hijab gemuk dan kurusnya? Jujur? Hah? Terlihatkan. Wah, itu kurus sekali, tinggi. Fitnah tetap. Sehingga dihindari perkara ini. Yang kedua, Nabi SAW setelah sholat selesai, menyuruh para sahabat untuk jangan terburu-buru bubar. Tunggu sebentar. Hadisnya dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Bukhari. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah salam salat maka para wanita qamat nisa dinya fi taslimah. Para wanita langsung berdiri. Mereka berzikir sambil jalan pulang. Wa yaqutu fi maqamihi yasiran qabla an yaqum. Sedangkan Nabi sallallahu tetap di tempatnya. Tidak bangun. Dan para sahabat menunggu Nabi bangun. Mereka tidak ikut bangun sampai Nabi bangun. Kata beliau, kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, qala nara wallahu alam anna dhalika kana likay yansarif an-nisa. Itu wallahu alam bisa jadi agar mempersilahkan para wanita bubar lebih dulu. Mempersilahkan para wanita bubar lebih dahulu. Setelah mereka bubar, kemudian baru laki-laki bubar. Agar tidak terjadi ikhtilaf di parkiran. Atau ikhtilaf di jalan. Atau di pintu keluar atau di depan masjid dan sebagainya. Dihindarkan sebisa-bisanya. Walaupun ada orang yang berkata, mustahil, emang harus ada negara, perempuan negara laki-laki supaya bisa terpisah. Tak mungkin bisa terpisah. Jadi orang ada kurang ajar pada agama. Bahasanya menunjukkan bahwa dia memang tidak suka sunnah. Yang diperintahkan adalah sebisa-bisanya. Barakallahu fikum, khususnya di satu ruangan. Beda dengan ruangan lain. Laki-laki di sini, wanita di sana. Itu sunnah. Dipisahkan demikian barakallahu fikum. Kecuali kalau memang tidak mungkin. Seperti di beberapa tempat misalnya. Kita terpaksa harus ke pasar. Bagaimana kisah kaum Ansar yang bertikai dengan Yahudi gara-gara wanita. Yang ke pasar kemudian diikat oleh Yahudi. Hijabnya ke tonggak-tonggak warung mereka. Maka ketika bangun berjalan tertarik hijabnya. Berarti apa itu? Berarti di pasar itu ada wanita, ada laki-laki yang tidak bisa dihindari. Barakallahu fikum. Maka kaum Ansar itu orang-orang Ansar yang ada di situ langsung memukul Yahudi tadi. Dan terjadilah pertikaian yang berakhir dengan diusirnya kaum Yahudi dari Madinah. Ikhwanuddin a'azzakum, kembali kepada pembahasan. Maka apa yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tadi, la yaftinannakum syaitan. Janganlah kita terfitnah oleh bisikan-bisikan syaitan. Dan hari ini, pembahasannya tentang wanita. Maka saya katakan, wahai para wanita, wahai para akhawati billah, jangan terbawa oleh bisikan-bisikan syaitan. Satu langkah. Kemudian ke langkah yang kedua. Setelah terbawa ke langkah yang kedua, akan diseret pada langkah yang ketiga. Dan seterusnya, nanti ketika kita menengok ke belakang, kita terkejut. Ternyata kita sudah jauh dari sunnah. Terjauh dari bimbingan sunnah Rasulullah SAW dan bimbingan Allah SWT dalam Al-Quran. Yaitu perintah-perintah untuk menjaga diri mereka. Karena peranan mereka di masyarakat sangat penting. Ketika wanita-wanitanya mulia, baik menjaga dirinya, maka masyarakat akan lebih baik. Dan kalau wanitanya rusak, buta berija, akhlaknya juga rusak, maka masyarakat itu, na'udzubillah, rusak akhlaknya, sebagaimana Bani Israel. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fa'inna fitnata Bani Israel kan finnisa. Rusaknya Bani Israel, hancurnya Bani Israel, awal pertamanya adalah pada para wanitanya. Ibn Ibn A'azakumullah, kum muslimin, kum muslimat rahimani wa rahimukumullah. Disebutkan peranan berikutnya. Peranan pertama adalah pendidikan. Peranan kedua adalah pengaruh di masyarakatnya. Peranan ketiga, barakallahu fikum, adalah pendorong semangat suami. Artinya suami yang hebat, suami yang istimewa, tidak lepas dari peranan wanita di belakang. Peranan wanita di belakangnya, yaitu istri-istrinya. Yang mendukungnya, yang mempersiapkannya, yang memberikan segala macam kebutuhannya, maka dia di luar istimewa. Karena perawatannya di rumah. Ini barakallahu fikum, peranan yang tidak kalah pentingnya. Maka di belakang Rasulullah SAW ada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, ada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, barakallahu bikum, dan siapa Nabi Isa alaihi salam kalau bukan didikan Maryam? Siapa Maryam kalau bukan anak yang dinadarkan oleh mana? Imra'at Imran. Istimewa sekali dari mulai perempuan di atasnya, perempuan di bawahnya, sampai kemudian lahirlah seorang Nabi. Apa keistimewaannya? Pertama, ibqalat imran imra'atul imran. Kata Allah, ingatlah ketika berkata istrinya Imran, Rabbi inni nadartuma fi batni muharraran faqabbal minni. Wahai Rabbku, aku bernazar tentang apa yang di perutku ini. Jadi sejak hamilnya sudah meniatkan berdoa kepada Allah bahwa anaknya nanti anak yang saleh, da'i ilallah, yang mengajak kepada Allah, mujahid, yang berjuang di jalan Allah, sudah meniatkan begitu sejak di perutku. Inni nadartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Barakallahu fikum. Ternyata lahir perempuan. Maka dia berkata, Rabbi inni wada'tuha unta. Ya Allah, aku ternyata melahirkan perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Allah tahu. Allah maha tahu apa yang dilahirkan. Walaysa dzakaruka al-unta, memang laki-laki tidak sama dengan perempuan. Tetapi karena nadarnya, karena niatnya yang saleh, karena betul-betul dia berazam ingin anaknya untuk Allah. Maka walaupun perempuan, perempuan yang terhebat, perempuan yang mengalahkan sekian banyak laki-laki, itu Maryam. Dipelihara oleh Zakaria. Dan setiap kali Zakaria mihrab, setiap Zakaria masuk ke mihrab, dia masih beribadah. Dari depannya ada buah-buahan, makanan yang sangat menarik, yang tidak pernah mereka kenal di situ, di daerah situ. Dari mana? Ada lagi ada. Dari mana semua ini? Allah buah min indillah. Ijab buah min indillah. Ini dari sisi Allah. Allah yang berikan. Ikhwan ibn A'adzulullah. Hanya saja. Tidak ada. Seorang perempuan jadi nabi. Sehingga Maryam bukan nabi. Tetapi lihatlah bagaimana salihah mukminah taqiyyah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan permisalan wanita yang salihah dengan Maryam binti Imran. Dan juga barakallahu fikum Asiyah istri Fir'aun. Qulibina'azukumullah. Maka dengannya lahirlah seorang laki-laki yang benar-benar istimewa. Dalam keadaan dia lahir dari perut Maryam tanpa bapak. Ini ujian yang sangat berat. Dan perlu diketahui. Dan akan pembahasannya berlangsung nanti malam dan besok malam. Bahwa seorang yang sudah bertekad dengan tekad semulia itu. Orang yang sudah berazam untuk beribadah pada Allah. Memberikan agama Allah. Mendakwakan agama Allah. Pasti akan mendapatkan ujian. Dan ujiannya kadang dari luar, kadang dari dalam. Dari luar artinya dari musuh-musuhnya. Dari dalam, dari apa yang Allah takdirkan. Tiba-tiba Allah takdirkan dia habis tanpa disentuh lagi. Ini sangat-sangat berat. Sampai Maryam berkata, Ya laitani himittu qabla hada wa kuntu nasya mansiya. Duhai kiranya aku mati sebelum ini. Dan aku dilupakan orang. Jangan tanya. Duhai kiranya aku. Mitu obla ada. Aku mati sebelum ini. Walaupun Tuhan siya mansiya. Dan aku dilupakan orang. Dia menyendiri. Sampai ke bawah pohon kurma. Yang sedang masak. Dan melahirkan sendiri. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan hamba-Nya yang salihah dalam kesusahan. Maka Allah ilhamkan kepada-Nya. Wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqqi alaiki rutaban jadiyya. Kata Allah, goyangkanlah pohon kurma. Niscaya akan menjatuhkan buah-buah kurma yang masih basah, masih segar. Kutuban jadinya. Diberi oleh Ustaz makanan yang langsung mengembalikan darahnya, menyehatkannya, memulihkannya. Dan bayinya ketika mereka semua bertanya, dengan berbagai macam pertanyaan, kok bisa? Ini ujian berikutnya. Maka Maria menyatakan, ini nadartu Rahman Sallam. Aku sudah bernadar untuk diam. Tidak mau. Tapi pakai isyarat. Isyarat aku bernadar untuk Allah. Untuk tidak menjawab. Bayinya yang berbicara. Allah takdirkan untuk menjaganya, memuliakannya, melindunginya dari tuduhan-tuduhan dusta. Bayi Isa yang menyatakan, Inni Abdullah. Atani al-kitab waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan indakum bawsani bis-salam wazaka wudutu hayya wa barran biwalidati. Aku adalah hamba Allah. Ini Abdullah. Aku diberi kitab nanti. Dan aku dijadikan barakah. Sejak lahirku, sejak sampai matiku. Akhirku hidupku mati. Dan aku disuruh, perhatikan kata-kata ini. Barakah biwalidati. Dan aku disuruh untuk berbakti kepada ibuku. Bukan ibu bapak. Karena memang dari ibu tanpa bapak. Ini ujian yang sangat-sangat amat berat bagi. Nah, keistimewaan selalu ada ujian yang berat. Jangan dikira keistimewaan terus pada ujian. Diberi oleh Allah kemuliaan. Allah berikan pula ujian yang seimbang beratnya. Makanya dikatakan tadi dalam khutbah Jumat. Bahwa inna asyaddal bala al-anbiya. Yang paling berat ujian adalah para nabi. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Asyahid barakallahu fikum yang menjadi bukti adalah yang menjadi dalil dari pembahasan kita bahwa peranan wanita ini sangat penting. Dari pejuang dakwah, penganjur tauhid was sunnah yang berdakwah ke sana kemari, kalau keluarganya di rumah dalam tanda petik durhaka, mengganggu, atau dalam bahasa kita di Jawa sana ganyan. Apa bahasa sini? Well, saya protes, marah sama suami. Itu suaminya di luar melamun. Kepikiran yang dirubah. Dan bisa jalan. Dalam keadaan dia berjuang, libur lagi. Istri saya terus. Berbeda dengan mereka-mereka yang didukung dari belakang oleh istrinya. Ini peranan yang berikutnya dari peranan para wali. Yaitu menjadi seperti Khadijah kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW kembali dari Gua Hira. Bisa. Takut. Kementara. Ucap. Apa yang datang itu? Dengan jenazahumullah. Dalam riwayat, maknanya adalah beliau khawatir kena sesuatu yang jelek. Apa kata Khadijah? Kaula wallah. Tidak mungkin demi Allah. Ingat kena tersilu rahmat. Untuk yang memandu. Dan seterusnya. Tidak mungkin demi Allah. La yuzika Allah abada. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Tidak mungkin engkau ditimpa penyakit yang menghinakan. Tidak mungkin. Kena junub atau sesat. Tidak mungkin. Engkau orang baik. Kita kena tersilur rahim. Engkau melakukan silaturahim. Engkau menolong orang yang miskin. Engkau dalam keadaan membantu orang yang lemah. Ini barakallahu fikum ucapan Khadijah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Menunjukkan bahwasannya yang membesarkan hati suaminya adalah istrinya. Yang mendukungnya adalah istrinya. Maka saya katakan tadi tidak ada orang yang besar, istimewa, kecuali ada di belakangnya peran penting dari istri. Allah Ta'ala kita akan menunjukkan. Bismillah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.